Kemudian halaman 22 ini khusus waqaf pada ha. Ya. Baik itu adalah ha sukun, ya, ataupun haknya adalah ha dhamir, yang mana ha dhamir kadang-kadang setelahnya diikuti tanda ya kecil ataupun waw kecil, ya enggak? Ya. Ataupun ha tapi ada titiknya yang kita sebut dengan ta marbutah. Ya. Waqaf pada huruf-huruf tadi semuanya sama dengan mensukun huruf ha. Ya. Bila ada tanda ya kecil atau waw kecil tidak perlu dipakai, ya. Karena itu hanya terpakai saat wasol, saat wasol saja. Nah, dan kalau kita berhenti pada ta marbutah, hilangkan titiknya, harokatnya diganti dengan sukun. Baik, coba kita baca. Ma aghna anni maliyah. Ya, demikian di atas ha tidak ada tanda apapun. Wala sukun wala harokat. Ya, kita sukun pokoknya, ya. Halaka anni sultaniyah. Di atasnya jelas ada tanda sukun, sudah tinggal dibaca begitu aja. Fa aminu billahi wa rusulihi. Wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Ya, tanda yang kecil, wabu kecil semuanya tidak berlaku saat kita waqaf. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. May yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Kemudian yang tiga baris terakhir waqaf ada ta marbutah sama. Karena bentuknya ha maka kita waqafkan dia sebagai huruf ha. Ya, titiknya dibuang. Ya, ha-nya disukun. Wailul likulli humazatil lumazah. Lumazah. Ya, nafas dan suara mengalir. A'idha kunna 'idhaman nakhirah. A'idha kunna 'idhaman nakhirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Nah, tadi semuanya dari sejak halaman 18 sampai halaman 22 semuanya adalah contoh waqaf pada huruf-huruf hijaiyah. Dan yang sebelum huruf terakhirnya bukan huruf mat, ya, jadi tidak semua waqaf ada matnya, ya. Tidak semua waqaf dijauhi dengan mat, jangan seperti itu, ya. Jadi tetap sesuaikan. Kalau memang sebelumnya nggak ada mat, ya, jangan diberi bacaan panjang.